Kena paku, Pak. Paku apa? Paku sepatu. Istri sampean galak ya? Maksud Bapak? Kok sepatu sampai di situ? Apa kurang puas? Puas tidak puas, Pak. Namanya sudah jadi istri. Apa istri sampean selalu ada di rumah? Sebelum ada pembantu. Sesudah ada pembantu? Suka keluar juga. Seperti pagi ini ke salon mau masker atau... apa namanya itu? Jadi rumah sampean kosong ya? Oh tidak. Kan ada Inem. Halo? Halo, Inem ya? Betul. Sedang ngapain? Ini siapa? Alah, masa ada ingat sama saya? Sejak ketemu sampian, hati saya ada karuan. Makan tak bisa, tidur tak bisa. Sampai-sampai saya tak peduli Pak Cokro. Huh? Malu tak malu namanya orang jatuh cinta tak ya? Kapan sampai ada waktu? Untuk apa? Ya, makan-makan, jalan-jalan, nonton bioskop. Tapi jangan sampai tahu Pak Cokro. Ini Pak Pronto? Iya, di situ siapa? Loh, saya Nyonya Cokro. Apa? Maaf, salah sambung. Pak Cokro. Saya lapar. Bagaimana kalau saya belikan makanan, Pak? Bagaimana kalau makan sama-sama? Di rumah? Saya? Dengan Nyonya. Kapan? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Nah, ini satu kehormatan. Jangan tidak datang. Saya tunggu. Tumben, bos ngundang makan. Yang diundang hanya kita, Ma. Lainnya tidak. Apa hebat, Ma? Oh, kita harus tahu selahnya. Atasan macam dia jangan sekali-sekali ditentang. Iya, Ma. Pepatah Belanda juga mengatakan. Wah. Met hoed in de hand, kom in de overal in het land. Salah, Ma. Met hoed in de hand, krijg het geld in de hoed. Jalan. Oh Tuan. Tuan Cokro ada. Baru saja pergi dengan Nyonya. Loh, gak kerja? Katanya pergi kondangan. Kemana? Gak tahu. Ah, sampean itu bagaimana sih? Baru telepon kasih orang lain. Bukannya buat Nyonya? Ah, bukan. Untuk sampian. Boleh masuk? Iya, silakan. Namanya siapa? Saya Inem, Tuan. Inem Tok? Iya, Inem Tok. Tapi tak pakai Tok, kan? Kerasan di sini. Namanya cari makan, Tuan. Kok tak sayang sama bibirnya? Sebelum ini di mana? Ikut suami, Tuan. Jadi double, tak single. Permisi saja ya. sekarang masih double. Single. Minum lagi, Tuan. Ah, enggak usah. Ini loh pernya kembung. Boleh, Pak. Dua air jeruk lagi ya. Mas, kok begitu sih? Jangan begitu kasar, ah. Sama pelayannya pun, kita harus sopan. Ah, masa air jeruk terus-terusan. Kayak tangki bocor aja. Kan perutnya bisa meludak. Terima kasih. Suaminya dulu kerja apa? Supir truk. Oh, supir truk. Tentunya orangnya kuat, tak ya? Maksud Tuan? Ya, ya kuat. Kuat segala-galanya. Oh, Tuan tanya yang aneh-aneh. Ya, cuma pengen tahu saja. Kuat enggak? Kuat. Sampian kuat. Lah, kok cereh? Minum lagi, Tuan. Eh, saya tidak perlu minuman lagi. Saya perlu kamar kecil. Saya juga. Silahkan, itu di sana. Aduh, Pak, aduh. Semalam saya bikin sajak untuk Sarah, tapi terbaca oleh Yeti. Saya jadi malu. Apa isinya? Pernyataan cinta. Untuk siapa lagi? Untukmu. Sajak hanya cocok untuk zaman dulu, zaman raja-raja. Sekarang mana sajak dibaca orang? Tapi sajak saya bagus. Mau dengar? Wajahmu ayu, senyummu bermutu. Oh, Sarah, aku cinta padamu. Bagaimana? Itu kan sajak Hairil Anwar. Hei, Yeti. Mana Johnny? Biasa, sama Sarah. Mana mau sekarang dia pulang sama kita. Kalian tahu. Tapi jangan bilang-bilang. Sarah itu anak siapa? Sebetulnya ini rahasia, tapi kalian mesti tahu, terutama kau Yeti. Anak siapa memang? Dia anak babu. Sebaiknya kau tak usah lihat rumahku, Johnny. Rumahku jelek. Aku takut nanti kau tidak cinta lagi padaku. Kalau orang sedang jatuh cinta, macam saya, semuanya jadi indah. Pemandangan jadi indah, pikiran jadi indah, omongan jadi indah. Kenapa kamu masih ngomong tentang rumah? Aku merasa betah di sini. Akan aku buatkan sebuah sajak. Di rumah bilik ada gadis cantik. Eh, ibumu mana? Apa itu termasuk sajak? Potret siapa nih? Ibuku. Ini? Iya. Ini? Kenal. Ini kan Inem, bibi rumahku. Iya. Kecewa. Inem kerja di sini gajinya berapa? 10.000, Tuan. 10.000? Biar saja. Apa cukup itu? Untuk kami yang tidak banyak keinginan, itu lebih dari cukup, Tuan. Malah ada yang cuma terima 3.000. Oh, 3.000? Masa? Maaf, Tuan. Apa tidak lebih baik Tuan di depan saja? Saya takut kena marah. Jangan khawatir. Saya akan kontrol di sini. Itu apa uang 10.000? Tuan, itu urusan saya. Ya, saya kan boleh tahu, tak ya? Baik. 3.000 untuk makan sehari-hari, 2.000 untuk sewa rumah, 1.000 untuk tabungan, dan 1.000 untuk tukang roti. Tukang roti? Ini makannya roti? Bukan. Komisi kan? Oh. Dia yang carikan saya kerja. Oh, sisanya? Sisanya untuk menyekolahkan anak. Jadi ini masih ada pikiran untuk menyekolahkan anak? Iya, Tuan. Saya hanya potongan kelas 2 SD. Jadi termasuk orang bodoh. Saya tidak mau anak saya ikut bodoh. Karena itu, siang malam saya berusaha supaya dia nanti mendapat tempat yang lebih layak. Ma? Bi? Mama di mana? Tuan pasti keluar dari sini. Ya saya tahu, tapi keluar kemana? Kira situ. Ayo. Bi? Bi? Assalamualaikum. Tidak ada orang di rumah ini. Apa tuan perlu minum lagi? Ah, keluarkan semua. Semua, semua. Mas. Aduh, coba kau pegang badanku ini. Demam, demam. Kebanyakan air jeruk. Mari, terima kasih. Pak Cokro sudah pulang? Belum, Pak. Maaf, Tuan Bronto sudah tiba. Hei, kapan datang? Baru saja, Pak. Kok ada di sini? Loh, bukannya Bapak panggil makan? Yang manggil siapa? Bapak. Saya? Iya. Sudah lama? Baru 3 jam, Pak. Kami biasa menunggu. Sudah minum? Men, kenapa tamu tidak dikasih minum? Apa Tuan masih mau minum lagi? Ah, tentu. Mari. Ayo. Mari. Dihabiskan. Haus ya. Coba Min kasih tambah lagi Min. Belakangan ini, kemarin saya beli alat untuk main golf 1 set, 1/4 juta. Parang Lux, pajaknya saja 1000%. Masa main golf Lux Kita kan butuh olahraga dan relaxation. Kan masih ada sport yang lain. Apa? Tak usah ya, gengsi dong. Bagus sekali. Beli di mana? Minggu yang lalu, waktu Mat main shopping di Hong Kong. Murah loh, Ceng. Berapa? Ukur-ukur jatuhnya cuma 1,5 juta uang kita. 1,5 juta? Tadinya Mat mau belikan 3,5 juta. Gede-gede, macam telur burung. Oh ya? Gak enak. Kenapa? Nyolok moto. Oh. Desainnya loh, Ceng. Desainnya ya, mana ada di sini? Iya. Mobil ini baru lagi, second car. Third one, yang ketiga. Yang dulu, mari. Dijual. Oh, nih, yang satu untuk papinya anak-anak. Dan yang lainnya untuk Benny. Dia tahu toh, Benny? Yang di SD. Ya, anak muda perlu hiburan toh. Benny bawa sendiri. Iya, kenapa? Biasa kan? Untuk kebut-kebutan? Ih, sudah dengar gempa bumi di Bali? Friselekseh. Banyak rakyat yang mati. Kasian. Kita mesti membantu. Itu urusan jawatan sosial. Masa kita? Bulan yang lalu saya menyumbang 500. Bulan ini 250 rupiah. Kan tidak bisa begini terus-terusan. Maafnya, kemana saya harus kirim uangnya? Saya mau ikut nyumbang. Saya ada uang 1,000. Saya dapat. Aduh, Mbak Yu, saya dapat. Uang 1 juta untuk apa, Jeng? Untuk ulang tahun saya. Aduh, yang keberapa? Kata pacar saya, yang ke-23. Loh, ini apa ini? Kita sudah tahu, dia dibayar 10 ribu, betul enggak? Kenapa dia dibayar 10, kita cuma 3? Loh, itu kan urusan mereka. Tidak bisa, ini urusan kita semua. Kamu bilang tadinya. Tugas kita sama, upah juga harus sama. Loh, kalian ini maunya apa? Turunkan gaji dia, naikkan gaji kita. Loh, enggak bisa dong, dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Masak dan setrika, boleh diadu. Ngepel pun boleh bertanding. Di situ bisa senyum, saya pun bisa senyum. Di situ bisa egal-egol, saya pun bisa egal-egol. Di situ bisa baca, saya sendiri bisa baca. Arin. Arintal bekerja. Arintal Bakrey. Bekerja. Hei, di situ bisa ajojing, aku pun bisa ajojing. Lihat nih. Johnny, ada apa? Dia yang mulai dulu, Ma. Mas Yati dibilang genit. Dia yang mulai, Ma. Johnny dibilang menantunya Babu. Memang benar, kamu mantunya Babu. Loh, Ma. Yang benar dong, Yati. Memang begitu, Ma. Kawan Yati tahu semua dia pacaran dengan anak Babu. Betul itu, John? Betul. Memangnya kenapa? Kamu pacaran dengan anak Babu? Mau ditaruh di mana muka Mama? Kita kan orang terhormat. Apa artinya pendidikan? Apa artinya tiap tahun merayakan Hari Kartini? Kalau Mama masih menganggap rendah makhluk lain. Hari Kartini, Hari Kartini, tapi Babu tetap Babu, mengerti? Iya, tapi kita harus menghargai mereka, Ma. Mereka telah membantu kita, membantu Mama, kadang-kadang sampai malam. Tanpa mereka, kita, terutama Mama, jadi kewalahan. Kan kita telah merasakan sendiri sebelum kedatangan Bibi Inem. Untuk itu mereka diupah. Apa karena diupah? Kita mesti menganggap mereka rendah. Apa-apa juga tidak diupah. Tapi papa kan bukan Babu, John. Di mata Om Bronto, papa juga Babu. Neng, ada surat. Untuk saya, Tuan. Dari siapa? Baca aja deh. Bagaimanapun juga, Mama tidak mau Johnny berhubungan dengan anak itu lagi. Jangan dong, Ma. Johnny sudah terlanjur jatuh cinta. Enggak, Mama mesti pecat Inem karena dialah biang keladinya. Jangan, Ma. Nanti Mama yang rugi. Yang rugi Mama apa Johnny? Siapa Bi itu, Tuan? Ah, teman sekerja. Inang! Dia mau... Tenang, tenang. Aku ada surprise untukmu, Ma. Surprise apa lagi? Cari obeng. Aku dapat kepercayaan besar dari Pak Bronto untuk menyampaikan surat pribadinya. Untuk siapa? Kau jangan kaget. Untuk Inem. Hah? Inem? Isinya? Rupanya Pak Bronto jatuh cinta pada babu kita. Oh, Tuan. Mari saya hantar. Terima kasih, Tuan. Biar jalan kaki saja. Terima surat saya. Lalu? Lalu apa? Masa tak ngerti? Benar, Tuan. Saya tidak mengerti. Saya cinta sama sampian. Masa siang-siang begini? Ya, kapan lagi? Bayu, mau gak dengar berita? Berita apa, Jeng? Masa Pak Bronto jatuh cinta sama babu saya? Wah, ini suatu berita yang lucu, Jeng. Sudah dengar, Jeng? Pak Bronto mau kawin dengan babunya Nyonya Cokro. Astagfirullah. Babu? Ah, masa babu? Iya, dengan babu. Babu? Babu? Babu? Apa? Babu? Mas Cokro main dengan babu. Mas, mas, teres eh. Masa Mas Cokro mau mengawini babunya? Cokro? Masih kuat dia? Betul, Dek Cokro. Saya baru terima telepon dari Jeng Mary. Ngeri deh, saya sampai geleng-geleng kepala. Apa betul itu, Dek? Apanya yang betul? Jeng Mary bilang bahwa Anda minta cerai dari suami Anda. Karena Mas Cokro suka main dengan babu-babu tetangga. Apa betul itu, Dek? Eh, tolong bilangin sama Jeng Mary ya. Nanti kalau ketemu saya kerupas mulutnya. Jangan panggil saya Tuan. Abis mesti dipanggil apa? Bungke. Bungke. Capek? Siapa? Mas capek? Mas. Enggak. Itu kan orang yang mau beli tanah kita. Kayaknya. Mau apa dia? Ayo. Jangan di sini, Tuan. Mas. Di situ, Mas. Kursinya reot. Tenang. Nem. Saya sudah kadung buka semuanya. Bagaimana? Saya takut. Mas bukan tandingan saya. Saya lebih hebat dari supir truk. Lebih kuat dari supir traktor. Nih, pegang. Terlalu besar. Hah? Ukuran saya cuma supir truk. Kalau lebih sedikit dari itu. Maunya ini apa? Supir truk. Sebabnya? Jelas dia laki-laki. Loh, apa saya bukan laki-laki? Nanti akan saya buktikan. Akan saya buktikan. Hah? Ayo. Hei, keluar. Keluar. Ayo keluar. Keluar. Tapi dia... Ayo keluar. Suruh dia keluar. Orang asing. asing tidak boleh bertamu di sini. Loh, saya bukan orang asing. Asli Madura saya. Hei, Sabeni. Ini rumah saya, tahu? Saya berhak menerima tamu siapa saja. Tidak bisa. Saya yang lebih berhak di sini. Suruh dia keluar. Kalau tidak, saya lempar dia keluar. Kau yang keluar. Keluar! Coba, nam kamu matret sebentar. Ya, nam, bagaimana? Luar biasa. Saya kelihatannya saja tidak mau berkelahi. Tapi kalau ada musuh, tak mundur saya. Biar 100 besi tak lawan tak bengkokkan. Apalagi kepala asap ini bangsa itu, saya. Selamat pagi, Tuan. Mas. Mas Cokro. Maaf, Mas. Saya datang terlambat. Nyonya mana? Bayu. Bayu Cokro. Mas! Hei, bagaimana sih kamu? Sudah dibayar mahal-mahal kok datangnya. Terlambat. Maaf, Bapak dan Ibu Cokro. Untuk hari ini dan seterusnya, ini mau saya pakai. Maksud saya, mau saya carikan nyonya saya. Hei, jangan sebab dulu. Sebelum kami kawin, ini mau saya titipkan di sini. Sebab kalau tetap tinggal di kampung, saya takut kalau disamber sahab ini. Kalau saya simpan di rumah, apa kata orang, tak baik tak ya? Karena itu saya titipkan di sini. Boleh tak ya? Dengan senang hati. Janem? I see. Dengan ini, saya menyatakan Tuan dan Nona menjadi suami istri. Sebagai suami istri. Selamat hidup baru, Pak. Makasih. Silakan, saudara-saudara. Anggap saja rumah sendiri. Mau makan, mau minum, mau apa saja. Silakan. Kau manusia yang paling hebat di dunia. Paling hebat di dunia. Aku capek. Kenapa, Nung? Aku capek. Tamu-tamu masih banyak di luar. Aku capek, Mas. Aku tidak kuat, Mas. Oh, jangan khawatir. Aku ada obat kuat. Kualitas nomor satu, Nung. Aku tidak perlu obat. Kau perlu obat. Nih, minum. Masa Mas tidak mengerti? Aku tidak bisa hidup macam ini. Ini bukan hidupku. Tenang. Bagaimana bisa tenang? Apakah mungkin aku mesti jadi orang yang bukan aku sendiri? aku babu, mesti jadi nyonya. Senyum-senyum, pidato-pidato, ketawa-ketawa, itu semua palsu. Lah, mental, mental. Di kampung lebih enak, hidupku tentram. Kenapa aku mesti berkorban jadi nyonya besar? Semuanya imitasi, tempelan. Tidak ada yang asli, aku tidak betah. Aku mau pulang, pulang! Minum! Minum! Jangan lekas menyerah. Ganti lima.